Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kita bisa apa? Berlari ku mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau jadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, oh, oh, oh. Kita bisa apa? Oh, oh, oh, oh. Berlari ku mengejar dirimu, bermimpi untuk mendapatkan cintamu selalu dan takkan pernah terganti. Melihat kau begitu sempurna membuat kini ku makin terpikat. Oh, oh, kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau menjadi takdirku? Kita bisa apa? Oh, berlari-lari mencari, oh, oh, oh, semua cinta yang engkau mau. Oh, kau tahu cintaku tak pernah padam untukmu dan semua cintamu. Oh, kamu bisa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan mau kau jadi milikku? Kamu bisa apa bila Tuhan ingin kau jadi takdirku? Kita bisa apa? Apa?